بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله kita dapat melanjutkan pembahasan yang lalu pada kesempatan ini, yaitu pembahasan tentang hukum-hukum seputar perceraian. Di antara hukum-hukum seputar perceraian, di samping yang lalu, juga bahwa perceraian ada aturan dari sisi waktu kapan menceraikan, bila itu memang telah menjadi pilihan. Begitu pula dalam bab jumlah pun juga ada ketentuan, sehingga seseorang yang melakukan perceraian, dia mesti melihat waktu kapan mesti menjatuhkan cerai dan berapa kali cerai itu dibatasi. Disebutkan oleh para ulama, yaitu ketika menyebut firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Talaq, firman Allah Azza wa Jal, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istri, maka ceraikanlah li'iddatihinna, di hadapan iddahnya. Artinya bahwa menceraikan itu mesti melihat waktu yang bisa menjadi awal perhitungan iddah. Perhitungan iddah, iddah itu artinya masa menunggu. Karena setelah perceraian ada masa tunggu yang disebut dengan masa iddah. Dan itu ada awalnya, ada akhirnya. Seperti yang nanti akan dibahas insyaallah pada waktunya, kapan dan berapa lama iddah itu. Nah, di sini dari ayat ini ulama rahimahumullah menyebutkan, kalau begitu seorang yang melakukan perceraian ada tuntunannya, waktunya kapan yang diperbolehkan dan kapan yang tidak diperbolehkan. Begitu pula nanti dalam bab jumlah. Dalam bab jumlah, dulu di masa jahiliyah, orang-orang menceraikan istri semaunya sendiri, sehingga mungkin terjadi perceraian tanpa terhitung, mau 10 kali, mau 15 kali, bahkan tidak sedikit dari mereka menjadikan cerai itu sebagai cara untuk menzalimi pihak istri. Misalnya dulu mereka sebagiannya menceraikan istrinya. Ketika nanti sudah mau habis masa iddah, dia rujuk lagi. Setelah itu diceraikan lagi. Setiap mau habis masa iddah, rujuk lagi. Jadi akhirnya si wanita itu ibarat barang tergantung, kal mu'allaqah. Dianggap sebagai istri, diperlakukan sebagai istri, ya tidak. Selalu dizalimi, teraniaya, dilepaskan juga tidak. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak dibenarkan. Makanya setelah datang Islam, perceraian pun diberi batasan. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Baqarah, At-talaku marratani. At-talaku marratani. Perceraian itu marratan, dua kali. Artinya dua kali di sini yang bisa kembali lagi, rujuk. Ya, menceraikan, kemudian menyesal, pengen kembali lagi, rujuk satu kali. Dua kali, rujuk. Kemudian yang ketiga kali, sudah tidak bisa lagi kembali. Nah, ini ditetapkan oleh Islam, di antara hikmahnya adalah untuk menghindarkan cara-cara jahiliyah yang mereka menzalimi wanita dengan memperalat cerai. Nah, atas dasar ini maka diterangkan oleh para ulama apa dan bagaimana cerai yang sesuai sunnah, sehingga di sana ada istilah at-talaqus sunni, perceraian yang sesuai sunnah. Nanti lawannya ada, yaitu at-talaqu al-bid'i, perceraian yang sesuai bid'ah, itu tidak sesuai sunnah. Masing-masing ada maksudnya. Adapun at-talaqus sunni, perceraian yang sesuai sunnah, huwa at-talaqu alladhi waqa'a 'ala al-wajhi al-mashru' alladhi syara'ahu Allah wa rasuluhu. Talak yang sesuai sunnah atau perceraian yang sesuai sunnah Nabi, tuntunan Nabi, adalah yang dilakukan sesuai dengan yang disyariatkan Allah dan Rasulnya, yaitu bi an yutalliqaha talqatan wahidatan, yaitu mencerainya satu kali cerai, fi tuhrin, pada masa suci, lam yujami'ha fihi, yang pada masa suci itu sang suami belum menggaulinya. Wa yatrukuha hatta tanqadhi iddatuha. Kemudian dibiarkan sampai selesai iddahnya. Atau menceraikan pada saat wanita dalam kondisi hamil, ini juga dibolehkan. Menceraikan dalam keadaan wanita sedang hamil. Nah, jadi diperhatikan tadi bahwa yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, pertama menceraikannya satu kali. Tidak boleh langsung cerai dua atau langsung cerai tiga, tapi hanya satu kali, satu cerai. Kemudian waktunya kapan? Waktunya adalah pada masa suci. Masa suci lawan dari masa haid, lawan dari masa nifas. Kemudian di masa suci itu juga belum digauli. Kenapa? Kalau Sebab kalau sudah digauli, dia enggak tahu ini hamil atau tidak hamil. Nah, nanti perhitungan iddahnya kacau. Makanya masa suci yang belum digauli. Kalau ternyata memang sudah hamil jelas, nah boleh saja menceraikan di waktu itu karena iddahnya jelas nanti. Masa penungguan wanita yang hamil sudah ada dan jelas, sehingga itu juga diperbolehkan. Kemudian para ulama berdalil dengan ayat yang tadi saya sebutkan, yaitu surat At-Talaq ayat yang pertama, "Idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna." Kalau kalian menceraikan para istri, ceraikan pada waktu awal iddah atau di hadapan iddah, sehingga menghitung iddahnya jelas, masa iddahnya jelas. Nanti ada ketentuannya pada bab iddah secara global, bahwa masa iddah kalau dia dicerai di masa suci belum digauli, nanti iddahnya bagi wanita yang masih normal haid 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Jadi ia suci, kemudian setelah itu haid. Ini 1 kali suci haid lagi, 2 kali suci haid lagi, 3 kali. Selesai itu kok belum dirujuk, berarti sudah betul-betul lepas. Ya, perhitungannya jelas. Kemudian begitu pula ketika seseorang itu hamil, wanita hamil dicerai juga iddahnya jelas, yaitu melahirkan. Melahirkan itu habisnya masa iddah bagi wanita yang dicerai. Nah, nanti insyaallah perinciannya pada waktunya. Terkait dengan ayat di atas ditafsirkan oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yani tahiratun min ghairi jima'in. Artinya, ceraikan wanita-wanita itu, yani ketika memang itu menjadi jalan terakhir, seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, tidak tiba-tiba seseorang itu mencerai, ya kan? Tapi ketika memang mesti ditempuh cara itu, maka lakukan perceraian itu ketika seorang wanita tahirat atau tahirah, suci min ghairi jima'in, sebelum digauli. Nah, ini jelas keterangan dari seorang sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian bagian kedua dari macam-macam perceraian adalah at-talaqul bid'i, perceraian yang bid'ah, tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi yuqi'uhu sahibuhu 'ala wajhil muharram, 'ala al-wajhil muharram, yaitu suatu perceraian yang dijatuhkan oleh seseorang dengan cara yang diharamkan, yaitu bi an yutalliqaha salasan bi lafdhin wahidin. Dia menceraikan langsung 3 dengan satu majelis, satu lafaz, langsung cerai 3. Misalnya dia katakan, kamu saya cerai 3. Ya, langsung cerai 3. Au yutalliqaha wa hiya haidun au nufasa. Atau ini macam yang kedua, atau contoh yang kedua, menceraikan istrinya sementara dia dalam keadaan haid atau nifas. Yang ketiga, contoh yang ketiga, yutalliqaha fi tuhrin wati'aha fihi wa lam yatabayyan hamluha. Menceraikan seorang istri yang telah digauli sementara belum jelas apakah dia hamil atau tidak hamil. Jadi ini tiga gambaran ya. Tiga gambaran cerai yang bid'i atau yang bid'ah, tidak sesuai sunnah Nabi. Pertama apa? Menceraikan langsung tiga kali atau dua kali sama saja, karena yang sunnah adalah satu kali. Contoh yang kedua adalah menceraikan di waktu istri haid atau nifas. Yang ketiga, menceraikan di waktu istri telah digauli namun belum jelas hamil atau tidak. Ya. Nah, ini semua tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama, kenapa tidak sesuai sunnah? Karena Nabi alaihi salatu wassalam dan para khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dan awal-awal masa Umar, jelas perceraian itu ya hanya satu kali. Orang mencerai ya maksudnya cerai satu, tidak langsung kamu saya cerai tiga. Atau misalnya kamu saya cerai, ya di ruang tamu marah, nanti ketemu di dapur kamu saya cerai, nanti ketemu di halaman rumah kamu saya cerai. Tiga kali di tiga tempat, tapi dalam satu waktu sebetulnya, karena belum diselingi dengan rujuk, ya kan. Nah, ini yang seperti ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun hukumnya, apakah yang seperti ini dianggap cerai tiga atau dianggap cerai satu? Para ulama berbeda pendapat, ya. Para ulama berbeda pendapat. Adapun di zaman Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian 2 tahun di masa Umar, dianggap satu cerai, ya. Walaupun ngomongnya 3 kali atau dalam satu majelis tapi cerai 3. Ini di masa Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, dan 2 tahun pertama di masa Umar, dianggap cerai 1. Kemudian Umar radhiyallahu anhu di masa beliau setelah itu memberlakukan cerai 3. Artinya ini keputusan Umar, karena melihat orang-orang mempermainkan bab ini atau tidak hati-hati dalam bab ini, akhirnya oleh Umar diberlakukan cerai 3. Kalau ada kasus lapor ke pemerintah, ya, suami saya menceraikan 3. Oh, sudah 3 berarti. Dan masing-masing ada konsekuensinya. Kalau dianggap cerai 1, dia masih bisa rujuk, ya kan? Kalau sudah diputuskan cerai 3, sudah selamat tinggal, masyaallah. Tidak bisa lagi rujuk. Kecuali kalau dinikahi orang, kemudian digauli oleh suami kedua, kemudian dicerai tanpa direkayasa, baru dia boleh menikah lagi dengannya. Kalau tidak, sudah selamat tinggal. Nah, disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana talaku ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sanataini min khilafati Umar talaku thalat wahidah. Dulu perceraian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, dan 2 tahun dari masa Umar radhiyallahu an, bahwa cerai 3 dihitung 1. Faqala Umar radhiyallahu an, innan nasa qad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihi ana. Kata Umar, sungguhnya orang-orang ini telah terburu-buru dalam suatu perkara yang mestinya mereka tidak tergesa-gesa. Mereka punya kelonggaran, mereka diberi kesempatan, tapi mereka terburu-buru. Tiba-tiba menjatuhkan cerai. 3. Falau amdainahum alaihim, bagaimana kalau kita berlakukan saja? Nah, Umar berunding dengan para sahabat, akhirnya Umar memutuskan fa'amdahum alaihim. Umar akhirnya memutuskan dihitung 3. Nah, ini tampaknya oleh Umar ketika itu sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi orang-orang supaya tidak main-main dalam bab cerai. Ya, banyak orang menceraikan dalam kondisi pikirannya tidak stabil karena kemarahan sejenak. Ya, dijatuhkan cerai dan tak tanggung-tanggung langsung 3. Padahal ketika seminggu ditinggal istrinya sudah kalang kabut. Ya, rumah berantakan, nggak ada yang buatkan kopi dan ini sudah menyesal, salah sendiri. Makanya Umar ingin memberitahu, ingin memberi pelajaran kepada mereka yang seperti itu. Walaupun secara yakni apa pendapat mana yang lebih kuat, tentu wallahu alam pendapat yang lebih kuat bahwa itu tetap jatuh cerai 1. Ya. Umar radhiyallahu anhu seperti itu karena ijtihad beliau dan melihat kondisi. Ketika itu beliau berwenang ya sebagai hakim untuk memberi keputusan sesuai dengan ijtihad beliau. Adapun hukum asalnya maka dihitung 1 kali karena ini cerai yang tidak sesuai Nabi, dan di masa Nabi dihitung 1 kali. Jadi kalau secara apa hukum asalnya yang lebih kuat wallahu a'lam dihitung cerai 1. Kemudian yang kedua tadi kita contohkan cerai yang bid'ah adalah menceraikan dalam keadaan wanita sedang haid atau nifas. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan Nabi melarang perbuatan itu, dan secara perhitungan memang ini membuat kacau perhitungan iddah. Kalau dia cerai di masa haidnya, terus haid ini dihitung apa tidak? Ya, atau haid yang depan yang dihitung. Tadi kita sebutkan haid 3 kali, ya kan? Iddahnya. Nah, yang ini dihitung atau tidak? Dan ini bisa jadi memperpanjang masa iddah. Yang jelas efek-efek ketidakjelasan dari hal ini jelas ya, membuat kacau perhitungan iddah. Dan Nabi SAW melarang perbuatan itu. Pernah terjadi dulu dilakukan oleh Ibnu Umar. Mungkin beliau ketika itu ya belum tahu, ya kan. Walhasil Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan murhu falyuraji'ha. Perintahkan dia untuk merujuk lagi. Ya. Nabi memerintahkan Abdullah bin Umar untuk rujuk kembali ketika dia menceraikan dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi itu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga terjadi suatu pembicaraan para ulama ketika seorang menceraikan dalam keadaan haid istrinya. Betul kata Nabi disuruh kembali lagi. Itu jelas. Nabi menyuruh seperti itu. Dan ini tentu bukan hanya berlaku pada Ibnu Umar saja. Semua, siapa saja harus kembali lagi. rujuk lagi. Nah, hanya saja apakah yang tadi dilakukan dianggap jatuh satu cerai atau batal. Nah, ini juga terjadi pembicaraan ulama rahimahumullah, ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan kalau begitu tidak dihitung, ya, tidak dianggap cerai. Ada yang mengatakan dianggap cerai. Namun pendapat yang lebih kuat, yang rajih, bahwa itu sudah dianggap jatuh cerai satu. Itu sudah dianggap apa? Jatuh cerai satu. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena beberapa riwayat menunjukkan demikian. Di antaranya adalah ucapan Nabi itu sendiri yang mengatakan murhu fal yuraji'ha, perintahkan Ibnu Umar untuk rujuk lagi. Nah, kata-kata rujuk ini kan artinya sudah jatuh cerai, ya. Makanya diistilahkan rujuk, berarti sudah teranggap cerai satu. Dan juga beberapa riwayat dalam bab ini lebih jelas, ya, lebih jelas. Dalam salah satu lafaz, fahusibat min talaqiha wa raja'aha Abdullah kama amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dihitunglah perceraian itu sebagai salah satu perceraian terhadap wanita itu atau istri Ibnu Umar. Wa raja'aha Abdullah, Abdullah bin Umar rujuk lagi seperti diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, dan termasuk imam yang empat, ya, imam yang empat mendukung pendapat ini bahwa ini jatuh satu cerai. Begitu pula yakni Syekh Al-Albani rahimahullah membahas cukup panjang masalah ini dari riwayat-riwayatnya, dan kesimpulannya sama, bahwa ini lebih kuat karena hadis-hadisnya lebih banyak, kemudian lafaz-lafaznya lebih jelas, lebih tegas, ya, lebih jelas dan lebih tegas. Di dalam riwayat At-Tayalisi, faja'alahu wahidatan, maka dia menjadikan itu sebagai satu cerai. Jadi bagi Ibnu Umar tadi, dia tinggal punya kesempatan, ya, satu cerai berikutnya, cerai kedua, atau berikutnya cerai ketiga. Nah, jadi cerai yang di masa haid itu tidak boleh, tapi kalau terjadi maka dia harus kembali dan dianggap sudah cerai satu. Ya. Kemudian begitu pula yang contoh ketiga, menurut Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu yang menceraikan dalam kondisi istri masih belum jelas kehamilannya setelah digauli, ia pun harus rujuk, ya, begitu kata beliau. Wajib alaihi imsakuha hatta tathur, ya, hatta tathur. Ya, nah ini kalau ternyata terkait dengan haid, ya, yang jelas beliau mengatakan wal bid'iyyu fil waqt yustahabbu lahu an yuraji'aha minhu. Ya, disunahkan kata beliau. Wal bid'i, dan cerai yang bid'ah termasuk tadi yang menceraikan di waktu suci yang setelah dijima'i atau digauli. An yuraji'aha minhu, hendaknya dia merujuknya. Kemudian secara hukum, artinya hukum halal dan haram, diingatkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa cerai-cerai yang tidak sesuai sunnah itu hukumnya haram. Jangan dianggap oh salah saja ini, salah teknis, tidak apa-apa sudah. Bukan begitu, ini haram. Dia yang melakukan seperti itu berarti telah melakukan sesuatu yang haram. Wa yahrumu 'ala az-zauj an yutalliqa talaqan bid'iyyan sawa'un fil 'adadi aw al-waqti. Dan diharamkan bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya perceraian yang bid'ah, yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah, sawa'un fil 'adadi aw fil waqti. Sama saja tidak sesuainya itu dalam bab jumlahnya atau dalam bab waktunya. Kenapa dikatakan ia telah melakukan yang haram? Karena dia melanggar tuntunan ayat-ayat Al-Quran. Telah kita sebutkan tadi surat At-Talaq ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk itu. Maka yang tidak mengikuti berarti meninggalkan perintah Allah. Meninggalkan perintah Allah berarti melakukan suatu perbuatan dosa. Begitu pula yang terkait dengan jumlah, Allah sudah menetapkan pada surat Al-Baqarah 229 ya. Sehingga kalau dilanggar jumlah itu ya juga haram, tidak boleh. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW marah ketika ada orang yang langsung menceraikan dengan cerai tiga. Kata beliau, ayul'abu bikitabillah wa ana baina adhurikum. Sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi mengucapkan ini, apakah kitabullah dipermainkan? Sudah ada aturannya, kenapa tidak sesuai dengan aturan? Apakah kitabullah dipermainkan sedangkan saya masih hidup di tengah-tengah kalian? Dan Umar radhiyallahu an, kalau dilapori atau diadukan kepada beliau ada seseorang yang menceraikan langsung tiga, beliau hukum, beliau pukul orang itu, beliau beri hukuman dengan dipukul orang tersebut. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita ya selaku muslimin kalau mesti melakukan perceraian, mesti perceraian itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan ayat-ayat Al-Qur'an. Di sini ada suatu nasihat dari atau peringatan dari Syekh Fauzan hafizahullah taala tentang sebagian orang yang bermudah-mudahan dalam mengucapkan cerai. Kata beliau, wa ba'dhur rijali yaj'alu at-talaqa silahan yuhaddidu bihi zawjatahu. Ada sebagian kaum lelaki yang menjadikan kata-kata cerai sebagai senjata untuk mengancam istrinya. Idza arada ilzamaha bi syai' aw man'aha min syai', ketika dia ingin menekan istrinya untuk melakukan sesuatu atau ingin melarang istrinya dari melakukan sesuatu, dia pakai senjata cerai ini. Kata beliau, falyattaqillah, haula, bertakwalah mereka itu kepada Allah Azza wa Jal. Wa yub'idu an alsinatihim at-tafawwuh bit-talaq, hendaknya menjauhkan lisan mereka dari ucapan-ucapan cerai. Illa indal hajah, kecuali ketika sangat diperlukan. Wa fi waqtihi wa 'adadihi, dan itu pun dilakukan pada waktunya dan sesuai jumlah yang ditetapkan syariat. Demikian nasihat beliau hafizallahu taala dalam hal ini. Jadi mesti diperhatikan, jangan diremehkan tuntunan syariat dalam bab perceraian ini. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah lafal dalam perceraian. Ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa Di sana ada dua, ya, secara garis besar ada dua macam lafal-lafal dalam perceraian. Yang pertama adalah disebut alfadhun sharihah, lafal yang tegas jelas, yaitu lafal yang memang dibuat untuk menyatakan perceraian itu, sehingga tidak membawa kemungkinan makna yang lain. Misalnya kalau dalam bahasa Arab ya talak, ya kemudian dalam bahasa kita menjadi talak, ya menjadi bahasa serapan, sudah menjadi bahasa Indonesia talak. Dalam bahasa Arab talak. Nah, kata-kata itu tidak membawa makna-makna yang lain. Sehingga kalau seorang mengatakan dengan bahasa Arab, ya misalnya ini kita bahas bahasa Arab dulu, mengatakan dengan tegas talaqtuki dengan fi'il madhi, kata kerja lampau, talaqtuki, saya telah menceraikan kamu, jelas. Atau anti talikun, kamu dicerai, anti mutallaqah, ya semuanya ini jelas, ya. Nah, apa konsekuensi daripada lafal yang jelas ini? Kenapa mesti ada pembagian lafal yang jelas atau nanti yang kedua, yaitu yang tidak jelas? Ada konsekuensinya. Kalau lafal ini lafal jelas, maka orang yang mengucapkannya seandainya pun hanya berpura-pura tetap jatuh cerai. Seandainya pun mengatakan, oh saya gak niat, saya main-main saja, saya ingin menggoda istri saya. Menggoda kok pakai begituan, ya. Walaupun itu alasannya, kalau lafzun sharih, lafal yang jelas, tetap jatuh cerai. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis, "Talatun jidduhunnal jidd wa hazluhunnal jidd." Ada tiga hal. Seriusnya ya serius, main-mainnya pun dianggap serius. Talatun, tiga perkara. Jidduhunnal jidd, seriusnya dianggap serius, wa hazluhunnal jidd, dan main-mainnya pun dianggap serius. Apa itu? An-nikah wat-talaq war-raj'ah. Nikah atau talak, perceraian, atau raj'ah atau rujuk. Nah, ini sekalipun main-main, tapi kalau lafadznya jelas, jatuh sesuai yang diucapkan, termasuk cerai. Juga tadi apa? Nikah. Misalnya mau menggoda temannya, oh sudah tenang, kamu saya nikahkan dengan anak saya nanti. Langsung dikatakan, saya terima. Oh, banyak orang saksinya. Oh, jadi sudah. Oh saya main-main, gak bisa. Main-main. Ya. Nah ini sesuatu yang hazluhunna aljid. Main-mainnya pun serius, termasuk perceraian. Tidak boleh. Kemudian kalau itu dalam bahasa Arab, ya, kalau dalam bahasa kita wallahualam, kalau memang ada yang seperti itu, misalnya kata cerai itu sendiri, ya sebatas yang saya tahu kata cerai enggak ada makna lain, ya. Apa ada makna lain dari kata cerai selain cerai itu sendiri? Ya, beda kalau misalnya saya lepas kamu. Lepas ini kan macam-macam, mau dilepas dari rumah, ke rumah orang tua, ke rumah teman, lepas mau pergi ke pasar, atau lepas artinya saya lepas yakni ikatan pernikahannya. Nah, ini kan masih membawa beberapa kemungkinan makna. Tapi kalau saya cerai kamu, apa ada makna lain? Antum semua orang Indonesia, ya. Apa ada makna lain? Kalau tidak ada, ya. Kalau tidak ada makna lain berarti sama hukumnya. Walaupun mengucapkan dengan bahasa Indonesia, ya, bukan dengan bahasa Arab, tapi karena maknanya tidak membawa kemungkinan lain, berarti sama, ya, hukumnya sama, artinya main-main pun dianggap serius, ya, jatuh hukum cerai tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah alfadhu kinayah, lafal yang itu kinayah, kiasan, kata kiasan. Kata kiasan ya bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Misalnya dia mengatakan, saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, ya. Atau tadi, saya lepaskan kamu sudah. Nah, ini lafal-lafal yang kinayah, ya, kiasan, yang punya makna yang bermacam-macam. Sehingga di sini, apakah ketika seorang suami mengucapkan kata-kata tersebut kepada istrinya dihukumi cerai atau tidak? Nah, di sini ada perincian, ya, yaitu bahwa lafal-lafal yang itu kiasan belum dihukumi sebagai cerai kecuali dia niatkan perceraian di saat dia mengucapkannya, ya. Jadi ini memerlukan niat untuk cerai. Sebagai contoh misalnya, pengaruh niat ya dalam bab ini, kata-kata dalam bahasa Arab ilhaqi bi ahlik. Ilhaqi bi ahlik artinya pergilah kamu kembali ke keluargamu. Kata-kata ini persis terjadi dua contoh. Yang pertama, pernah Nabi SAW mengatakan kepada seorang wanita yang baru beliau nikahi, kemudian ternyata wanita itu mengatakan a'udzu billahi minka, ya, aku berlindung kepada Allah darimu. Nabi mendengar itu, laqad 'utti bi'azim, engkau sungguh telah berlindung kepada Allah yang maha besar. Dia mengatakan seperti itu kepada Nabi, maka Nabi mengatakan ilhaqi bi ahli, kalau begitu kamu pulang ke rumah, ke keluargamu. Nah, ini dianggap cerai. Nabi meniatkan begitu karena dia bersikap seperti itu wanita tersebut. Di saat yang lain, pernah pula kata-kata ini diucapkan oleh seorang sahabat, yaitu seingat saya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Ketika dia diberi hukuman oleh Rasulullah SAW dengan didiamkan, termasuk istrinya, disuruh juga mendiamkan suaminya, istri Ka'ab bin Malik ini. Kemudian diminta untuk pulang ke keluarganya. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan ilhaqi bi ahlik. Yani kalau ini memang perintah Rasulullah, ilhaqi bi ahlik, kamu pulanglah kembali ke keluargamu. Nah, cuma Ka'ab bin Malik tidak berniat mencerai. Dia berniat menaati Rasulullah agar istrinya kembali ke orang tuanya dulu. Ini masa beliau dihukum oleh Rasulullah SAW karena waktu itu tidak ikut perang. Nah, jadi dua kata yang sama, ilhaqi bi ahlik, ya, kembalilah engkau ke keluargamu. Yang satu dihukumi cerai karena niat, niat cerai. Yang satu tidak dihukumi cerai karena niat tidak menceraikan. Maka begitu pula ucapan-ucapan yang lain yang semacam itu, yaitu ucapan yang tidak jelas maknanya, artinya membawa kemungkinan makna yang lain. Yang seperti ini ya, kembali kepada niatnya. Maka kalau ada seseorang bertanya kepada kita, saya mengatakan begini, ini jatuh cerai atau tidak, kita katakan, kamu niatnya apa? Dia harus jujur. Kalau mau bohong bisa saja, bab niat kan gak kelihatan, tapi dia harus jujur antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha tahu. Kalau dia ketika mengucapkannya meniatkan cerai, jatuh cerai. Tapi kalau dia tidak meniatkan, maka tidak jatuh cerai. Ya, ini perbedaan antara lafaz kinayah dan lafaz sharihah yang tegas jelas. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, dalam bab cerai ini juga di antara hukum-hukum yang terkait dengannya adalah bahwa diperbolehkan melakukan perceraian dengan mewakilkan cerai tersebut. Misalnya dia katakan kepada seorang, ya, misalnya dia melihat problem di istrinya, kemudian dia utus pamannya misalnya, tolong paman pergilah ke sana, saya tidak bisa karena ada beberapa hal yang menghalangi, silakan dipelajari, ya, dan saya pasrahkan urusan saya kepada paman. Artinya kalau paman memutuskan sudah cerai, saya pun menerima dan saya wakilkan seluruhnya kepada paman. Ya. Nah, misalnya kok ternyata si paman mempelajari masalahnya, berdialog sampai pada kesimpulan sudah ini enggak bisa diharapkan, enggak bisa diperbaiki. Akhirnya si paman, kalau begitu saya atas nama keponakan saya dan dia sudah masrahkan kepada saya putuskan untuk cerai, mencerai kamu. Nah, ini boleh, ya. Ini namanya taukil. Diperbolehkan untuk mentaukil atau mewakilkan cerai kepada orang lain. Tentunya ketika dia memasrahkan yang semacam itu, dia mesti memasrahkan kepada orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, tidak sembarangan, karena ini urusan-urusan besar, ya. Harus orang yang memang pantas untuk dipasrahi urusan seperti itu. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, waqad su'ila Abu Hurairah wa Ibn Abbas wa Amr ibn al-As an rajulin ja'ala amra imra'atihi bi yadi abih fa ajazu talaqaha talaqahu. Abu Hurairah, Ibn Abbas, Amr ibn al-As, mereka ini semua para sahabat, ditanya tentang seseorang yang memasrahkan urusannya kepada ayahnya, ya, termasuk dalam bab cerai tadi, fa ajazu talaqahu, mereka membolehkan keputusan cerai dari ayah tersebut. Ya, ini keterangan dari beberapa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian berikutnya, perceraian dengan takhyir. Takhyir itu artinya pilihan. Mungkin sang suami memberi pilihan kepada istri-istrinya, ya, mau cerai atau mau tetap, mau talak atau mau tetap melanjutkan hubungan keluarga ini. Nah, kalau dia milih cerai, ya sudah, berarti jatuh cerai. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang nabinya pada surat Al-Ahzab ayat yang ke 28-29. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya. Wa in kuntunna turidnallaha wad-daral akhirah fa innallaha a'adda. Ya. Apa ayatnya? Yani menyiapkan bagi mereka pahala yang besar. Artinya bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengatakan kepada istri-istrinya ketika itu, ketika terjadi sebagian istrinya berbuat yang tidak semestinya kepada Nabi, maka diberi pilihan ini. Katakan kepada mereka para istri, kalau kalian mau saya beri sebagian dari harta duniawi dan saya lepaskan kalian. Tapi kalau kalian menginginkan Allah dan Rasul, yakni maka tetap dan bagi kalian akan disiapkan pahala yang besar. Nah, di situ Nabi SAW memanggil para istri. Ketika turun ayat ini kemudian memberi pilihan kepada mereka para istri. Disebutkan dalam riwayat Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi kepada kami pilihan. Fakhtarnahu. Maka kami pun memilih beliau. Ya. Pilihan antara mau lepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mau tetap. Fakhtarnahu falam ya'uddaha syai'an, maka kami memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau dicerai dan beliau tidak menganggap terhitung ini. Artinya ini ya pilihan. Tidak dianggap cerai ketika dia memilih tetap. Ya, tapi kalau dia memilih cerai ya dianggap satu cerai. Kemudian berikutnya juga Asy-Syaukani mengatakan la yaqa'u bit-tahrim, bahwa perceraian itu tidak jatuh kalau suami mengucapkan lafal pengharaman, artinya pengharaman atas dirinya. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu haram bagi saya. Nah, ini punya hukum berbeda, bukan hukum cerai yang seperti ini. Ya. Ini punya hukum yang berbeda, bukan hukum perceraian. Yang enggak masuk dalam hukum perceraian ini ada hukumnya tersendiri. Sehingga ya. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan ya, beliau menyampaikan beberapa dalil di antaranya pada surat At-Tahrim yang disebutkan di situ Nabi SAW ya, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuknya. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Ya, dan seterusnya. Nah, ini punya hukum yang berbeda. Ya, Nabi SAW tidak dianggap menceraikan dengan mengharamkan itu. Ya. Namun ini wallahu alam semacam apa, semacam sumpah. Nah, insyaallah nanti hukumnya kita jelaskan pada lain kesempatan. Yang jelas hukumnya berbeda. Kemudian terkait dengan perceraian ini juga adalah bab al-isyhad, bab mempersaksikan perceraian. Apakah perceraian ini mesti disaksikan atau sembarangan seorang suami menceraikan walaupun tidak ada yang tahu kecuali dia dengan istrinya saja? Terkait hal ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pada surat At-Talaq, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa, dan seterusnya sampai pada ayat fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf wa ashhidu dawai 'adlin minkum. Maka tahanlah istri-istri itu dengan cara yang baik, atau lepaskan istri-istri itu dengan cara yang baik. Wa ashhidu dawai 'adlin minkum, dan persaksikanlah kepada dua orang yang soleh di antara kalian, yang jujur di antara kalian. Nah, ini ayat yang terkait dengan apa? Rujuk dan cerai. Dengan jelas di sini Allah katakan wa ashhidu dawai 'adlin minkum. Persaksikan kepada dua orang yang adil. Adil itu yang baik, jujur, agamanya bagus. Disebutkan oleh sebagian ulama an Aliin an Ibn Abbas qal in arada muraja'ataha qabla an tanqadhi 'iddataha ashhada rajulain kama qala ta'ala wa ashhidu dhawi 'adli minkum 'inda at-talaq wa 'inda al-muraja'ah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talhah dari Ibn Abbas, beliau mengatakan kalau dia ingin rujuk sebelum habis masa iddah, persaksikan kepada dua orang. Kalau mau rujuk, persaksikan kepada dua orang. Seperti dalam ayat Allah wa ashhidu dawai 'adli minkum 'inda at-talaq wa 'inda al-muraja'ah. Ini ayat terkait dengan perceraian dan terkait dengan rujuk. Jadi kalau begitu jangan sembarangan ya seseorang mengucapkan kata cerai. Tadi telah kita sebutkan nasihat dari Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Ada orang-orang yang bermudah-mudahan mengucapkan kata cerai, dan itu sebagai ancaman bagi istri-istrinya. Nah, ini disebutkan pula di sini, kalau orang mau menceraikan, dia gak sembarangan semaunya mengucapkan kata cerai. Dia mesti mempersaksikan, dan itu satu hal yang wajar sekali. Di samping apa yang tadi disebutkan, ada ayat yang jelas menetapkan hal itu. Juga pernikahan yang dia laksanakan selama ini, di awal dulu, suatu pernikahan yang tidak main-main, didatangkan saksi, ya kan, didatangkan penghulu, didatangkan apalagi orang tua, tapi yang intinya saksi itu, kemudian walinya, kemudian ada maharnya. Nah, apakah pernikahan yang seperti itu kemudian akan begitu saja lepas dengan cara diam-diam, nggak ada orang tahu, ya, mengadakan pernikahannya acaranya besar, melepaskannya dengan seenaknya sendiri? Tidak bisa begitu. Kalau dia memang mau melepaskan ikatan pernikahan, pikirkan benar-benar, kemudian persaksikan. Setelah itu dia matang dalam memutuskan, panggil saksi, nyatakan di hadapan saksi, saya menceraikan istri saya. Nah, sehingga tidak main-main. Nanti kalau mau rujuk, ya juga ada saksi. Tanpa cara seperti itu akan banyak terjadi apa, kezaliman terhadap kaum wanita. Dikit-dikit dicerai, dikit-dikit dicerai. sebagian orang sudah gak terhitung berapa kali mengatakan cerai kepada istrinya. Terus hukumnya seperti apa itu? Itu masih istri atau bukan lagi istri? Ya, kok masih berumah tangga terus? Ya, ini kan syubhat jadinya, paling tidaknya mengerikan. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa beliau ditanya tentang seseorang, yutalliqu imra'atahu tsumma yaqa'u biha. Orang ini menceraikan istrinya. Setelah itu dia menggaulinya. Ya, jadi spontan saja menceraikan, kemudian sebentar dia lupa ketika memerlukannya, dia kembali lagi ke istri. Walam yushhid ala talaqiha, dia enggak mempersaksikan pada perceraiannya itu. Wala ala raj'atiha, ketika rujuk pun tidak mempersaksikan. Jadi semaunya sendiri, ya kan? Ya, di rumah enggak ada siapa-siapa mencerai. Nanti lain waktu di rumah juga rujuk lagi, sudahlah saya rujuk lagi ketika menginginkan sesuatu dari istrinya. Seenaknya saja. Syariat dipermainkan. Faqala, maka Imran bin Husain mengatakan, talaqta li ghairi sunnah, kamu menceraikan tidak sesuai sunnah. Wa raja'ta li ghairi sunnah, kamu juga rujuk tidak sesuai sunnah. Ashhid talaqaha wa ala raj'atiha wa la ta'ud, persaksikan kalau mencerai, persaksikan pula kalau rujuk, jangan kembali lagi kamu mengulangi seperti itu. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan wajib mempersaksikan seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu pula ini pendapat Atha Ibn Hujurayd dan Syawi, dan itu pendapat Ibn Hazm, dan dari ulama-ulama sekarang Ahmad Syakir dan Syekh Al-Albani rahimahullah, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah seingat saya mengatakan kalau tanpa saksi maka tidak sah perceraian itu. Ya, kalau tanpa saksi maka tidak sah. Wallahu a'lam. Ya. Sementara kita cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab.